Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Mu'minun ayat yang ke 37 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Yang artinya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan di sanalah kita hidup dan kita tidak akan dibangkitkan lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ayat ini kita masih lagi membincangkan dan membicarakan tentang orang-orang yang menolak tentang pemahaman hari akhirat, hari pembalasan dan hari perbangkitan. Di dalam ayat ini mereka mengatakan in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya kalau kita perhatikan, ini hanya sifatnya komentar saja, obrolan mereka saja. Kemudian janji mereka yang dikatakan kepada kaum kerabatnya bahwa akhirat itu tidak ada, ini hanya pola pikir saja. Dan di dalam ayat yang ke-37 ini Allah lebih menjelaskan lagi bahwa sebenarnya ini adalah pola pikir mereka yang bersumber dari pemikiran yang sangat mendalam sekali, bahwa mereka memandang dunia ini hanya untuk di sanalah kami hidup dan di sanalah kami mati, kemudian setelah itu selesai urusannya. Tidak ada lagi pembahasan kalau yang baik akan diberi ganjaran yang baik, kalau yang buruk diberi ganjaran yang buruk, tidak ada. Mereka mengatakan dunia ini adalah tempat kami hidup, tempat kami bersenang-senang, tempat kami enjoy di dalam dunia ini, apa yang kami miliki, fasilitas yang kami miliki misalnya, dan ini sifatnya adalah hal yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Mereka mengatakan in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, zahir ayat mereka mengatakan namutu wa nahya, kami hidup kemudian kami mati kemudian kami dihidupkan. Seolah-olah di dalam ayat ini mereka beriman kepada hari akhirat dan hari pembalasan, tapi sebenarnya adalah mereka yang mati kemudian yang hidup ini adalah anaknya, keturunannya, kemudian begitulah seterusnya. Untuk lebih membahas tentang ayat ini secara mendalam, kita telah hadir bersama Ustadz Dr. Zainal Arifin. Kepada Ustadz kita persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Rijal Mahdi MA. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 37 ini walaupun diucapkan oleh para pemuka kaum kafir dari kaum 'Ad, tapi ini juga berlaku universal. Artinya perkataan ini sampai hari ini hingga hari kiamat masih ada yang mengucapkannya. Masih ada orang yang berpikir bahwa hidup ini adalah akhir. Setelah hidup ini tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan. Pola pikir ini di negara Eropa, Amerika, dan Australia dikenal dengan pola pikir YOLO. Yo, ye, you. O, only. Life, L, life. O, once. Jadi artinya you only live once. Kamu hidup hanya sekali. Pola pikir YOLO ini membuat orang berpikir hedonis. Yang penting yang enak, yang penting yang senang, yang penting foya-foya, yang penting megah-megah, yang penting hidup sekali ini, hiduplah penuh dengan kenikmatan. Akhirat tidak ada. Kalau engkau tidak berhasil di dunia ini, selesaikan nyawamu dengan cepat. Bunuh dirilah. Maka kita menemukan di negara yang tidak bertuhan, presentasi bunuh diri begitu tingginya. bahkan di Hollywood, tempat yang menurut orang paling selebrit, paling merayakan, paling glamor, disitulah tingkat bunuh diri paling tinggi. Kenapa? Karena Yulu tadi. Kalau tidak berhasil, selesaikan hidupmu dengan cara yang paling menyakitkan, bunuh diri. Tentu hal ini jauh berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah. Menikmati hidup ini bagi orang yang beriman tidaklah seperti orang kafir menikmati hidup ini. Ada kegersangan ketika orang kafir menikmati hidup ini jauh dari Tuhan. Ada kehampaan ketika orang kafir menikmati hidup ini dengan tidak beriman kepada surga dan neraka. Dia berbuat baik ingin dipuji orang. Ketika orang yang dia buat baik tidak memujinya, dia sakit hati, timbul balas dendam, dan itu adalah kehampaan. Berbeda dengan orang yang beriman, berbuat baik karena Allah, dicaci maki, dia tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena tujuan dari berbuat baiknya bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Dia berbuat baik untuk mengharapkan ridho Tuhan, agar dia ditempatkan di sisinya Jannatun Na'im, surga. Dan itu lebih dari pujian manusia, sehebat apapun pujian itu. Jadi kesenangan mukmin ketika dia beriman dengan hari akhirat, pola pikir surga dan neraka, itu kesenangan yang tiada tara. Ketika dia beriman kepada Allah, Tuhan yang dia sembah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan dia telah mendapatkan surga di dunia sebelum dia mendapatkan surga di akhirat. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang beriman itu menikmati hidup ini dengan pola pikir surga dan neraka sebelum dia benar-benar merasakan indahnya surga, sebelum dia benar-benar terselamatkan dari neraka. Oke, terima kasih Ustaz. Sepertinya hal yang menarik di sini adalah tentang pola pikir kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Di sini kalau pola pikirnya yang mengatakan in hiya illa hayatunad dunya, inilah kehidupan, inilah dunia yang kami miliki, yang kami nikmati, yang kami di sana bersenang-senang saja. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kalau sebenarnya kalau kita melihat lagi cara pandang dan pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, yaumul jaza, darul jaza, mereka akan mengatakan ini adalah kehidupan yang kami di sana bersenang-senang saja. Tetapi seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kaum muslimin, bahwa kaum mukminin, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, mempunyai pola pikir yang lain, bahwa kebaikan yang mereka lakukan di atas dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bersumber dari keikhlasan yang sangat dalam dari hati mereka. Ada orang melihat, ada orang memuji, ada orang yang mengapresiasi urusan mereka, pekerjaan mereka, hal-hal kebaikan yang mereka lakukan, itu alhamdulillah. Tapi kalau seadanya tidak ada apresiasi, misalnya orang juga tidak berkomentar, orang tidak memuji, itu juga alhamdulillah, bahwa nanti ada zat yang membalasi mereka dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah pola pikir sebenarnya. Tetapi kalau mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak mengimani hari pembalasan dan hari kebangkitan, mereka hanya mengatakan dunia ini hanyalah tempat bersenang-senang. Ketika mereka melakukan misalnya kebaikan, misalnya kalau tidak dipuji, misalnya kalau tidak diapresiasi, mereka akan kecewa dan kecewa. Dan sekali lagi sebenarnya ini adalah pola pikir yang sangat berbeda, pola pikir mukmin dan pola pikir orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Di dalam ayat ini sekali lagi kita jelaskan, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mendapatkan balasan dari apa yang kami kerjakan. Dan setelah hidup di dunia ini selesai, ini adalah tempat akhir, seperti yang dibincangkan tadi oleh Ustaz Zainal tadi, ini adalah tempat akhir. Jadi tidak ada pembalasan, tidak ada pembalasan, dan tidak ada pembalasan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.